Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi pak mudhakir antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfihi antas syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfihi antas syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki tafsir rinci dari surat Al-Mutaffifin ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Sampai mana kita? Sampai wail. Hari ini kita akan membahas napa? Lil mutaffifin. Wail, masih ingat kemarin apa? Celaka, binasa, rugi, hancur, ya. Pokoknya hal-hal yang mengerikan. Ya. Bagi siapa? Bagi al-mutaffifin. Bagi al-mutaffifin. Kalau kita baca Quran terjemah, maka kita akan temukan al-mutaffifin adalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Secara bahasa, al-mutaffifin punya akar kata. Punya akar kata. Ada beberapa versi yang dibawakan oleh para ulama ahli bahasa Arab. Salah satu yang mereka bawakan al-mutaffifin itu dari kata tafifun. Dari kata apa? Tafif. Tafif, kalau kita buka kamus, artinya itu sedikit. Artinya apa? Sedikit. Remeh. Apa? Remeh. Itu arti dari tafif. Kenapa kok orang-orang yang curang itu diistilahkan dengan al-mutaffifin? Karena kebiasaan mereka itu melakukan perbuatan curang dalam bentuk atau nominal yang apa? Yang sedikit, yang remeh. Makanya kalau diperhatikan orang-orang yang curang dalam timbangan itu, curangnya itu hampir-hampir gak ketahuan. Saking apanya? Saking sedikitnya. Bagus apa jelek? Kan cuma sedikit. Justru itu menunjukkan betapa hinanya mereka. Kok bisa, Ustaz? Menunjukkan betapa hinanya mereka. Kok bisa? Karena demi mendapatkan sesuatu yang sedikit dan remeh, mereka rela untuk mendapatkan ancaman dari Allah Rabbul Alamin di dalam firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Biasanya kalau memainkan timbangan itu, anu sekilo jadi berapa? 9 on. Berarti kan cuma 1 on. Yang kalau dirupiahkan jadi berapa? 500 rupiah mungkin, atau 1000 rupiah. Jenengan punya 1000 rupiah itu buat apa? Mendoan. Kalau jenengan kehilangan uang 1000 rupiah, bikin pengumuman? Udah. Karena remeh. Bayangkan, demi mendapatkan 1000 rupiah dengan cara yang curang, dia masuk dalam kategori al-mutaffifin, yang terancam dengan wail, yang itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Begitulah salah satu cara Allah untuk menumbuhkan perasaan jijik, perasaan benci kita kepada perbuatan curang. Jadi kita ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat lahir ke muka bumi, kita ini dibekali yang namanya nopo? Setiap bayi yang lahir dikasih nopo? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan membawa nopo? Fitrah. Salah satu penafsiran fitrah itu adalah kecenderungan hati untuk menyukai yang baik-baik, membenci yang buruk-buruk. Curang itu baik atau buruk? Buruk. Aslinya manusia itu enggak nyuka, enggak menyukai kecurangan. Tapi gara-gara saking seringnya curang, akhirnya kecurangan itu dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Loh, anak orang kaya kaya untung. Kalau enggak kayak gitu ya enggak untung lah. Gimana kita akan beruntung kalau enggak seperti itu? Sesuatu yang buruk dibikin menjadi sesuatu yang biasa karena saking seringnya melakukan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Mutaffifin untuk mengembalikan manusia kepada apa? Nabawau fitrahnya, membenci keburukan, kejahatan, kecurangan. Maka digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat al-mutaffifin, orang-orang yang mencari keuntungan yang remeh dengan perbuatan yang membuat dia terancam dengan wail, kehancuran, kerugian, kebinasaan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Oke. Wailun lil mutaffifin. Tadi akar katanya. Al mutaffifin. Yang pernah belajar bahasa Arab. Ini redaksinya jamak atau tunggal? Jamak siapa? Plural. Mertos plural, satu tunggal, dua ya loro, telu jamak. Jamak itu lebih dari berapa? Dua. Itu namanya jamak. Al-mutaffifin itu adalah redaksi kata jamak. Makanya jenengan perhatikan terjemahannya apa? Celakalah orang-orang yang curang. Bukan celakalah orang yang curang. Kalau orang berarti pinten? Satu. Kalau orang-orang berarti banyak. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan dari penggunaan redaksi jamak atau plural ini adalah bahwa orang yang curang itu akeh apa setitik? Hah? Orang yang curang itu banyak. Makanya pakai redaksi nopo? Jamak. Banyak jumlahnya atau banyak bentuk kecurangannya? Banyak jumlahnya berarti orang-orangnya, pelakunya banyak. Apa bentuk kecurangannya? Dua-duanya banyak. Pelakunya banyak, bentuk kecurangannya juga banyak. Makanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa praktek kecurangan itu bukan hanya monopolinya para pedagang. Jangan sampai nanti di antara jenengan tanya sama temannya, ke pengajian tafsir surat apa? Al-Mutaffifin. Ah, oralah. Aku itu bakul. Enggak lah, saya enggak hadir, enggak perlu saya. Saya bukan apa? Pedagang. Al-Mutaffifin, curang ini, kecurangan orang-orang yang curang ini bentuknya macam-macam. Ya. Sehingga para ulama tafsir, ya, seperti Al-Imam Bakar Ibnul Ala, kemudian juga ulama hadis seperti Imam Ibn Abdul Bar, Imam Ibn Atiyah, Imam Ibn Al-Arabi, para ulama-ulama kita, mereka menyampaikan bahwa larangan berbuat curang dalam ayat ini bukan hanya untuk para pedagang. Segala bentuk kecurangan dalam interaksi dengan orang lain, bahkan nanti kita akan bawakan dengan Allah sekalipun, itu haram hukumnya. Segala bentuk interaksi dengan orang lain yang mengandung unsur kecurangan, itu hukumnya apa? Haram. Nah, yang namanya interaksi dengan orang lain, muamalah dengan orang lain, apa ya, cuma dagang? Enggak. Kita berinteraksi itu ada interaksi bisnis, dagang. Ada interaksi sosial. Napa interaksi sosial? Yang jenengan sama istri itu namanya interaksi napa? Sosial. Jenengan sama tetangga itu namanya interaksi sosial. Ya. Jenengan sama masyarakat itu namanya interaksi sosial. Interaksi bisnis, interaksi napa? Sosial. Interaksi politik. Napa? Politik. Termasuk ada enggak kecurangan dalam politik? Tuh, seru teman. Nanti kita bahas. Siap-siap baik. Ya, kita bahas dagang dulu. Kita bahas napa? Dagang dulu. Karena memang ayat ini turunnya, asbabun nuzulnya awalnya memang membahas tentang pedagang yang curang. Seperti yang saya sampaikan tadi, namanya dagang itu kan macam-macam barangnya. Ya, ada gula, ada beras, ya, ada gandum, ya, ada, ya, pokoknya barang-barang kebutuhan pokok, ya, maupun yang non pokok. Contoh kayak misalnya beras atau gula. Contoh curang dalam jualan gula. Dia jualan gula sekilo, dibungkusi plastik berapa? Sekilo. Dia beli satu apa namanya? Satu karung berapa itu isinya? 50 kilo. Kemudian dia plastiki berapa? Sekilo sekilo, atau setengah kilo atau seperempat kilo seperempat kilo. Orang yang curang bagaimana? Yang ukuran sekilo diisi berapa? 9 on. Berapa? 9 on. Ini berarti termasuk golongan al-mutaffifin. Yang setengah kilo diisi berapa? 4 setengah on. Yang seperempat? 2 on. Ini curang. Ini kayak gue orang untung. Kalau enggak digituin ya enggak untung. Jenengan pengen untung apa buntung? Kan sudah kita sampaikan kemarin. Orang-orang yang berbisnis dengan cara seperti itu, dia bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi di akhirat. Gak berkah. Sepira ora hak, gak seberapa untungnya, dari kecurangan itu mengakibatkan pendapatannya semuanya jadi enggak berkah. Apa enaknya? Oke. Jenengan analogikan dengan yang semisal dengan gula, beras, gandum dan seterusnya. Kita pindah. Jualan emas. Napa? Emas. Mungkin enggak curang. Mungkin. Ngomongnya murni padahal palsu. Ada campuran kuningannya atau ada campuran ininya itunya, saya enggak tahu bahan campuran emas apa. Ngomongnya emas tua padahal emas muda. Ya. Emas, madu. Ayo sini dodolan madu. Ngomongnya madu apa? Asli, palsu uang kembali. Begitu ditulis palsu, aku berang ngerti anu juk kekang kana. Lah, jeneng. Tak boleh kayak gitu. Anda berani memberi label apa? Asli, maka Anda harus berani memastikan bahwa itu asli beneran. Terus gimana Ustaz kalau ragu? Ya enggak usah dikasih kata asli. Terus madu palsu, ya terserah jenengan. Ya. Ya. Ya. Madu. Kain. Napa? Kain. Ya, orang jualan kain segeluntung. Ya, ngomongnya berapa? 10 meter. Padahal 9,5 meter. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu pembeli tidak mungkin ukur. Ya. Tahunya masih dibungkus plastik, masih utuh, padahal sudah dikurang. Contoh curang. Jadi dalam dunia dagang itu banyak sekali yang namanya contoh kecurangan. Kacamata KW, ngomongnya asli. Ya, kan banyak sekarang merek-merek yang sebenarnya bukan merek asli. Sepatu KW. Ya, labelnya jelas-jelas merek terkenal, tapi sebenarnya KW. Itu termasuk curang. Kapok nyong ngaji ge. Itu urusan jenengan. Urusan saya menyampaikan ajaran Allah Azza wa Jalla. Mobil, kemarin sudah kita bahas ya. Mobil. Jualan mobil, ngomongnya apa? Enggak pernah, ini mulus, lus. Enggak ada apanya? Enggak ada dempulannya. Padahal nembe tabrakan. Terus masuk ketok magic ya, dicet ulang ya. Memang orang yang enggak ngerti tertipu. Orang yang awam, awam tentang mobil ya enggak bisa bedakan. Kalau orang yang sudah ahli hanya sekedar tok tok tok tok. Ya, ngetok apanya? Bodinya dia tahu. Ini anu dempulan apa? Asli tahu. Tapi kayak orang awam kayak kita-kita ini enggak tahu. Taunya melong gitu aja. Ya. Dan pembeli yang awam seperti ini itu target operasi para orang-orang curang. Ya. Ya. Dah. Oke, sekarang tadi kan interaksi bisnis. Interaksi sosial. Interaksi sosial, segala bentuk interaksi sosial yang di situ ada hak-hak yang harus ditunaikan, kok tidak ditunaikan, maka itu termasuk kecurangan. Suami berinteraksi dengan siapa? Istrinya. Ada hak yang harus dia tunaikan. Nopo? Hah? Nafkah. Lahir dan batin. Kalau tidak ditunaikan oleh suami, maka masuk dalam kategori al-mutaffifin. Istri kepada siapa? Suami. Sama. ada hak yang harus dia tunaikan. Nopo? Pelayanan, ya, perawatan, dan seterusnya, perhatian, ya. Ketika itu tidak ditunaikan dengan benar, maka masuk dalam kategori al-mutaffifin. Orang tua kepada siapa? Anaknya. Ada hak yang harus dia tunaikan. Nopo? Pendidikan, pengajaran, pengarahan, ya. Itu yang paling penting. Kemudian nafkah, makan, minum, sangu. Itu enggak ditunaikan dengan benar, termasuk al-mutaffifin. Itu tadi bapak kepada anak. Dibalik, nopo? Anak kepada bapak. Apa haknya? Birrul walidain. Dipanggil segera dalam, datang. Orang malah dolanan HP. Ketika dipanggil enggak segera datang, bahkan pura-pura enggak dengar, itu bisa masuk kategori al-mutaffifin. Wah, akeh ya. Akeh. Ini kita baru ngomongin sosial. Belum ngomongin apa? Politik. Gimana Ustaz itu politik yang curang? Ketika kampanye, janjinya setinggi langit. Begitu jadi. Begitu jadi. Semuanya kosong dari realisasi. Itu curang. Itu termasuk apa? Kecurangan. Bahkan kecurangan yang seperti ini bisa lebih parah daripada kecurangannya pedagang. Kenapa? Curang dalam politik bisa lebih parah daripada curang dalam pedagang. Kenapa? Karena korbannya lebih banyak. Saya katakan seperti ini bukan berarti yang pedagang tidak apa-apa loh ya. Enggak. Tapi saya hanya ingin membuat perbandingan saja bahwa curang dalam dunia politik itu lebih serem. Kenapa Ustadz? Karena korbannya satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Wah, berat banget itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi." Barang siapa bersumpah, dengar, barang siapa bersumpah demi mengambil hak saudaranya sesama muslim. Sumpahnya sumpah palsu. Supaya dapat apa? Ngambil milik orang lain sesama muslim. Faqad awjaballahu lahun nar wa harrama alihil jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang ini masuk neraka dan mengharamkan orang ini masuk surga. Siapa yang mewajibkan, siapa yang mengharamkan? Allah, bukan saya. Kenapa saya kasih penekanan seperti ini? Karena ada sebagian orang begitu disampaikan seperti ini, dalil seperti ini, kaya sing duwe surga neraka kae. Duh, saya itu enggak mengatakan, saya hanya menukil perkataan Rasul SAW. Rasulullah SAW menyampaikan ini berdasarkan perintah dari sinten? Allah. Bukan saya yang mengharamkan dia masuk surga. Bukan saya yang mengatakan wajib masuk neraka. Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu. Berdasarkan penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejabat itu ketika mau menjabat disumpah enggak? Disumpah. Demi Allah. Kalau orang Islam. Saya bersumpah akan menjalankan jabatan ini dengan sebaik-baiknya, tidak A, B, C, D, dan seterusnya. Sumpah. Tapi begitu disumpah berbuat curang kepada rakyatnya, hak hak mereka tidak dipenuhi, maka hati-hati dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, wahai Rasul, kalau saya ini sumpah palsu untuk mengambil hak saudara saya sesama muslim, tapi sedikit yang saya ambil, berapa? Sedikit. Apa ya tetap haram masuk surga, wajib masuk neraka wahai Rasul? Itu pertanyaan siapa? Sahabat. Apa jawaban dari Nabi SAW? Wa in kana qadiban min arak, walaupun yang kalian ambil dari saudara kalian itu hanya satu ranting pohon siwak. Jadi di zaman dulu sikatan itu pakai pohon siwak, rantingnya segini kira-kira. Walaupun hanya sebatang ranting, itu bukan milik kalian, kalian ambil, bersumpah itu milik kalian, haram masuk surga, wajib masuk neraka. Sekarang yang dirampas dari rakyat apa? Ranting pohonnya, tanahnya, orang kur pohonnya. Seperti apa nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sudah. Oke, ini bahas curang dalam interaksi dengan sesama. Apa tadi? Bisnis, sosial, politik. Sekarang kita pindah. Curang sama Allah. Wah, ada Ustaz. Ada. Jadi curang itu enggak cuma sesama manusia, curang sama Allah juga ada. Contohnya nopo Ustaz? Syirik. Nopo? Syirik. Itu kecurangan terbesar yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Haknya sinten? Allah. Kalau haknya manusia harus ditunaikan, apalagi haknya Allah. Contoh yang lain Ustaz, curang dalam haknya Allah, tidak tumakninah ketika sholat. Kenapa? Tidak tumakninah ketika sholat. Itu termasuk perbuatan curang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri salatnya. Nyuri apa? Salat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nyuri salat itu maksudnya apa? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang nyuri salat itu orang yang ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Ya tadi itu boten apa? Tumakninah. Tumakninah itu beripun Ustaz. Tumakninah itu kalau jenengan rukuk, mak grek rukuke kuwe sing anteng cukup untuk membaca subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu kali minimal. Itu terkategori tumakninah minimalis. Syukur-syukur berapa kali? 3 kali. Ya. Jadi nek nembe tuing langsung menyat. Malah urung nganti lurus bisa apa? Menyat. Itu curang. Biasanya ini terawehan. Biasanya nopo? Terawehan. Anu banter? Banteran. Pokoknya malam pertama dimatakan masjid sing paling banter, ngesuk rame. Masjid sing suwe ngesuk sepi. Bayangkan ada sholat 23 rakaat cuma berapa menit? 7 menit sholat kepriwe. Curang itu. Maling sholat. Nopo? Maling sholat. Serem. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah. Ngelihat orang sholatnya kayak gitu. Lihat orang sholatnya kayak gitu. Ditanya sama Hudzaifah, kamu sholat kayak gini sudah berapa tahun? 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Kata Hudzaifah, selama 40 tahun kamu belum sholat. Belum sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Masih banyak sebenarnya yang lain. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.